Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fadlul ihsan. Bismillah, qala al mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa aqrabul asabati al ibnu summa binuhu. Asabah yang paling dekat adalah yang pertama anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu. Al-asabah dalam pembagian waris, mereka mengambil sisa setelah dibagi furud atau faridah atau ketentuan namanya istri seperempat atau seperdelapan. Nah, kemudian ibu seperenam atau sepertiga, ya, yang lainnya seperti. Setelah itu dibagi dan masih ada sisa, ini untuk asabah. Mereka mengambil keseluruhannya. Dan mereka ini adalah tertib nanti dijelaskan oleh mu'alif. Bila ada asabah yang terdekat, asabah yang lain terhalangi. Maka yang pertama yang berhak menerima waris sisa dari warisan setelah dibagi ketentuan faridah yang dijelaskan oleh Allah adalah al-ibn, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki dari yang meninggal, baik meninggal itu perempuan ataupun laki-laki. Thumma ibnuhu, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki. Umpamanya seorang wafat, anak laki-lakinya sudah wafat sebelum dia. Tetapi anak laki-laki ini punya anak laki-laki lagi yang sudah wafat tadi. Maka siapa yang menerima warisnya? Anak laki-laki ini mengambil sisa setelah ketentuan faridah atau furud dari Al-Quranul Karim. Terus. Sumal abu, sumal abuhu. Kemudian ya, ayah, dan kemudian kakek dari pihak ayah. Ya. Kemudian bila tidak ada anak laki-laki, dan juga tidak ada anak cucu laki-laki dari laki-laki, anak laki-laki dan anak laki-laki sebenarnya cucu laki-laki kan? Ya. Maka baru yang ambilnya adalah bapak dari yang meninggal ini, baik yang meninggal laki-laki ataupun perempuan. Thumma abuhu, kalau tidak ada bapak, bapak sudah meninggal sebelumnya, alhamdulillah kakeknya masih hidup, bapak dari si bapak, bukan kakek dari pihak ibu, bukan. Bukan kakek dari ibu dari jalur laki-laki. Nah, itu bapak dari bapak. Nah, ini dia yang mengambil sisa waris. Ya. Sammal akhul abi wal ummi. Kemudian yang kelima, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu. Ya. Tadi kita lihat jalurnya ke bawah dahulu anak, ke atas bapak, kemudian ke samping. Samping di sini adalah saudara laki-laki yang hubungannya dengan si mayat, dengan yang meninggal, yaitu sebapak dan seibu. Nah, fadal terus. Summa bunul akhi lil abi wal Kemudian saudara kemudian saudara laki-laki seayah. Ya, kalau tidak ada saudara laki-laki seayah dan seibu, dia pertama urutannya enggak ada ya. Baru ini dapat dia, yaitu saudara seayah. Summa bunul akhi lil abi. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. Summa ibnu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Terus. Summa al-amu ala hadha tartib. Kemudian paman berdasarkan urutan ini. Ya. Kemudian paman, yaitu saudara dari bapak. Tadi saudara dari yang meninggal. Sedangkan saudara dari bapak yang meninggal, kalau tidak ada urutan sebelumnya, yang antara mayat yang meninggal dengan pamannya tadi, pamannya itu paman kandung. Itu antara si paman ini dengan bapak si mayat, bapak dan ibu mereka satu. Fa in udimatil asabat fal maula al mu'tiku. Jika asabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkan. Ya. Bila tidak ada asabah sama sekali, itu yang mengambilnya, mengambil sisa adalah al-mu'tiq, al-maula al-mu'tiq. Itu orang yang memerdekakan kalau seseorang ini adalah budak dahulunya, mantan budak, ex budak. Ya. Sekarang perbudakan tidak ada. Ya. Kecuali ada perangan nanti antara muslim dengan kafir, di sana akan ada perbudakan, maka pada waktu itu baru ada al-maula al-mu'tiq. Orang yang memerdekakan seorang budak, maka dia mendapatkan sisanya. Wabillahi taufik. Cukup saya kira saya Ihsan. Nah. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz yang telah menjelaskan terkait dengan bab ashabat dan ashabah yang terdekat. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya lebih dalam terkait dengan pembahasan ashabah ini atau yang terkait dengan waris. Kita berikan kesempatan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita berikan kesempatan 3 penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Alia di Cikarang. Silakan Abu Alia. Sekarang. Abu Alia. Barakallahu fiikum Ustaz. Waalaikumsalam nah. Abu Alia. Ini Ustaz, anak kebetulan menyimpan uang di Bank Ribawi Ustaz. Dan apa Bank Ribawi tersebut mengadakan undian dan qadarullah itu mendapatkan hadiah gitu Ustaz berupa mobil. Hukum dari hadiah itu seperti apa dan apakah bisa dimanfaatkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum Ustaz? Abu Alia. Iya. Antum kebutuhannya buka rekening di bank konvensional sebagai apa? Hanya untuk menyimpan aja Ustaz. Gaji enggak melalui bank konvensional? Iya. Nah, tidak. Gajinya iya, lewat. Kalau Anda buka tutup di bank itu, ada iya. Ada mudarat enggak kepada Anda? Kalau kebetulan ini kan ada dua ustadz beda. Yang pertama kan hanya untuk transfer, yang satu untuk menyimpan ustadz. Transfer gaji. Iya. Di bank konvensional itu. Iya. Nah. Beda-beda bank ustadz. Kalau yang ribawi untuk menyimpan. Haram bagi seorang muslim membuka rekening di bank ribawi karena ada di sana term of condition, yaitu persyaratan yang ditandatanganin bahwasanya dia akan mendapatkan bunga. Bunga itu artinya adalah riba. Ya. Anda mendapatkan riba, lalu Anda menyetujuinya, berarti Anda menyetujui menerima riba. Allah mengharamkan, kita menyetujui. Ya. Maka saya katakan tutup rekeningnya. Terus pertambahan dari uang Anda selama ini hitung, berikan kepada fakir miskin. Terus hadiah yang didapatkan tadi adalah hadiah dari riba, maka berikan untuk kemaslahatan umum atau untuk fakir miskin. Umumnya Anda jual uangnya, sedekahkan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Aliyah di Cikarang. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ini dengan Yudi dari Pangkis. Baik, mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback. Diulang kembali. Dengan siapa di mana? Dengan Yudi di Manggis. Silakan Pak Yudi, Manggis. Ya, begini Ustaz, saya mau tanya. Ibu sama ayah saya itu punya rumah Jogja dan dua. Punya apa? Rumah Jogja. Terus? Nah, sama bapak saya dijual. Apa? Sama bapak saya dijual. Dijual oleh bapak Anda? Ya, riwayatnya rumah itu, tanah dari rumah tersebut itu harta waris dari kakek dari ibu saya. Jadi rumah itu dari harta waris kakek ibu. Ya, tanahnya. Tanahnya. Sedangkan bangunan di atasnya itu hasil ayah saya sama Bet. Ya. Nah, kemudian saya nilai dari tersebut dia bagian. Diulang, Bapak terputus-putus. Pak Yudi lagi di jalan ke rumah Pak Yudi. Lagi di jalan, Pak. Maka terputus-putus suaranya. Nanti salah paham malah lebih repot. Jadi, saya teruskan? Saya akan coba, Pak. Ya. Jadi, ya, kemudian sama ayah saya dijual. Kemudian ayah saya lihat nilai NJOP-nya. Ayahnya kenapa, Pak? Melihat nilai NJOP-nya. Iya, melihat nilai NJOP. Kemudian dia ambil sepertiga bagian daripada hasil penjualan tersebut. Mm-hmm. Padahal kalau dilihat harga pasaran, itu kemungkinan dia cuma dapat seperdelapannya. Maksudnya harga pasaran tanah di daerah itu gitu. Ayahnya ya, Pak ya? Iya. Baik, pertanyaannya, Pak. Hukumnya seperti apa sebenarnya? Kalau tanahnya waris punya ibu saya, kemudian bangunannya didapat dari hasil kerja berdua, nah. Ya, kerja berdua ya dari ibu saya, itu pembagiannya harusnya seperti apa? Baik. Ya, InsyaAllah kita faham. Jazakallah khair, Pak Yudi. Nah, baik. Jadi jalan, Pak. Barakallahu fiik. Maaf, Ustaz. Asmu? Tidak paham. Baik, artinya harga, mohon maaf. Jadi tanah yang dibangun di dalam di atasnya rumah itu adalah warisan dari nenek, dari kakek ibu, dari istri. Kakek istri kemudian dijual rumah tersebut. Siapa yang jual? Oleh suaminya. Bagaimana pembagian yang sesuai syariat sebenarnya, Ustaz? Ketika bangunan rumah itu dibangun dengan berserikat antara suami dan istri, ya, tapi tanahnya adalah 2/3. Keluarkan dulu hak istri. Sekarang yang mau dibagi waris atau dibagi apa? Bukan dibagi hasilnya seperti ini. Hasil penjualan. Hasil berarti 3/4 milik istri, 1/4 milik suami. Baik. Allah barik. Karena istri memiliki tanah tersebut dari warisan. Iya. Baik, jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Yudi. Jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Ardi dari Riau nih, Pak. Ahlan, Pak Ardi. Silakan. Saya mau tanya nih. Naam. Kalau kita dalam hidup rumah tangga itu kan ada suami istri. Silakan lanjutkan. Jadi yang berkewajiban mencari nafkah itu kan adalah suami, ya. Nah, apabila si suami ini meninggal gitu. Apakah warisan itu juga diberikan kepada si orang tua perempuan gitu? Tidak. Kan si apa yang punya harta ini kan semuanya suami, ya. Tidak, sudah jelas. Tidak. Jadi enggak ada waris untuk si orang tua si istri. Iya, gitu. Tidak. Itu saja pertanyaannya. Itu adalah suami, ya. Jadi yang mendapat waris itu berarti yang dari keturunan suami semua gitu, yang ahli waris suami, ya. Iya. Jadi ya, istri enggak punya hak di sana, ya. Istri dapat 1/8 kalau suami istri punya anak. Iya. Betul, yang Siti okay, ya, dia dapat, tapi dia enggak berhak untuk diberikan kepada katakanlah orang tuanya gitu. Terserah dia, setelah dia terima nanti kan dia berikan kepada orang tuanya, terserah si istri. Hasil bagian dari istri, Pak. Nah, sekarang kalau si istrinya yang meninggal gitu, katakanlah suami istri, istrinya meninggal. Apakah orang tua si istri ini dapat juga gitu? Dapat. Kalau istri tadi punya harta yang ditinggalkan. Yang soalnya kan yang punya hartanya kan si suami. Si istri sama sekali enggak kerja gitu, enggak cari harta. Istrinya enggak kerja gitu. Tidak punya harta sama sekali juga. Kerja, gitu. Tidak punya harta sama sekali juga, enggak ada suami, hibah dari suami juga enggak ada. Hah? Oh gitu. Hah? Ada pemberian harta dari suaminya, Pak, kepada istri dalam bentuk hibah mungkin. Oh gitu. Iya. Yeah. Oh iya, kalau kalau ada pemberian harta, oh, oh dia belum dibagi, Pak Ustaz. Apa? Enggak ada yang diberikan, enggak ada. Yang... Kalau enggak ada berarti enggak ada harta istri. Oh, berarti enggak dapat ya. Enggak ada, iya enggak ada. Enggak ada harta istrinya. Tapi kalau ada harta si suami yang diberikan si ke istri, berarti itulah yang pembagian waris hak si waris si istri ya. Iya. Nah. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, Pak Ardi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya sudah meninggal. Atas kesepakatan anak-anak, rumah yang sekarang ditinggali ibu belum kami jual. Rumah yang dulu dibeli dengan perbandingan kira-kira uang ayah 20% dan ibu saya 80%, apakah harus segera dijual dan bagaimana pembagiannya Ustaz? Masalah jual tidak menjual tidak ada permasalahan. Yang penting warisannya dibagi. Perkirakan berapa harga rumah pada waktu itu. Kemudian siapa yang ingin menguasai, siapa yang ingin memberi, berikan uang kepada ahli waris yang lain. Baik, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan sedikit keluar dari tema. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan, adakah ketentuan khusus untuk persentase nisbah dalam hal mudharabah atau musyarakah? Tidak ada persentase khusus dalam mudharabah musyarakah. Cuma kebiasaan ya, bila modalnya besar untuk si mudharib kecil. Bisa begitu. Allah barik fik. Baik, Ustaz. Artinya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, nah Ustaz? Iya. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menggadaikan barang di pegadaian, Ustaz? Dari Abu Majid di Pare-Pare. Di penggadaian, Allah Ta'ala alam, di sana ada kezaliman. Ya, bagaimana bentuk kezalimannya? Anda cuma diberikan pinjaman 75% dari nilai yang dinilai barang waktu itu. Kemudian nanti mereka eksekusi, mereka dapat 100%. Berarti ada kelebihan 25%. Ini adalah riba dan kezaliman. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya secara langsung tadi. Bagaimana apabila saya menabung di bank konvensional dan saya mengambil sesuai dengan jumlah uang tabungan saya saja, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan? Tidak, karena Anda tetap menandatangani perjanjian bahwa Anda diberikan bunga. Kalau Anda mengatakan saya enggak mau bunga ini corong-coret term of condition yang ini dari awal, dari awal. Di awal akad, nah. Kalau tidak, bila itu masih ada tapi bunga tidak ada ambil, ya malah Anda memperbesar lembaga keuangan riba itu. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha saya diamanahkan atau dititipkan untuk menjual sebuah barang dari si A dengan harga 600 ribu, dan si A mengatakan berikan nilai 550 ribu dari barang tersebut. Jadi saya mendapat keuntungan 50 ribu. Akan tetapi saya meminta untuk kawan saya menjualkan barang tersebut dengan harga 600 ribu. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, berarti untuk kawan dari Anda nanti mendapat fee sekian dari Anda kan ya? Boleh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat, kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Iya, saya Umu Arfan dari Bekasi. Silakan, Umu Arfan. Nah, ada pun yang mau saya tanyakan, ya. Suami saya kan bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada BPJS itu kan sekarang di bawah pemerintah ya, lembaganya semacam badan seperti itu. Nah, ada yang BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau kesehatan kan memang mengelola apa kesehatan, nah, ketenagakerjaan itu mengelola asuransi tenaga kerja seperti asuransi kecelakaannya, kemudian asuransi ada tiga macam, kematian, kecelakaan, dan jaminan hari tua. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana status pekerja di lembaga tersebut gitu Ustaz. Haram. Begitu, karena saya melihat kan mengelola asuransi ini kan ada semacam ada denda, kemudian haram, ada penyimpanan haram. Uang untuk investasi. Umu, baik. Umu. Kita sudah pahami pertanyaannya Umu, itu saja. Haram ya. Bekerja di lembaga yang melaksanakan praktik riba. Demikian statusnya Om, kalau terkait pertanyaan tentang status. Halo, baik, bisa dipahami. Jadi asuransi tidak ini ya, apa haram gitu ya Ustaz ya? Iya. Iya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Umar Fan di Bekasi. Semoga Allah kasih kemudahan kepada suami untuk mencari alternatif pekerjaan yang lain tentunya. Dan sekali lagi semoga Allah kasih kemudahan kepada Umar dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali di via telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo. Halo. Iya. Yeah. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Yan dari Padang. Ahlan Pak Yan dari Padang. Silahkan. Silahkan yeah. Pak Yan. Ahlan Pak Yan dari Padang. Silahkan. Ya. Yeah. Saya mau tanya Ustaz. Saya kan ada menabung di bank syariah. Yeah. Nah di sana ada BHL. BHL itu bagi hasil, berarti bunga dari bank konvensional. Apakah bunganya ini bisa disedekahkan kepada fakir miskin? Nah, itu saja Pak. No. Atau siapa saja kepada kemana saja bisa diberikan. Baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, yang bagi hasil di bank syariah tersebut. Ya, boleh diberikan kepada fakir miskin, boleh. Untuk kemaslahatan umum juga boleh. Artinya untuk kemaslahatan umum dan fakir miskin boleh, Ustaz ya? Boleh. Nah, satu tambahan lagi terkait dengan ini, ada banyak pertanyaan. Boleh tidak disumbangkan untuk pembangunan masjid, Ustaz? Tidak boleh. Untuk pembangunan masjid tidak boleh. Baik. Rasulullah di masa jahiliyah sebelum Islam, beliau dan orang-orang jahiliyah sepakat tidak boleh mereka memasukkan satupun pendapatan mereka yang haram kepada pembangunan Masjidil Haram pada saat Rasulullah umur 35 tahun. Ya, itu orang kafir. Masya Allah. Ya. Tidak ya, dipisahkan antara riba dengan yang bukan satu. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Demikian Pak Yan di Padang. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Umu. Iya. Dengan siapa dari Umu Ovan? Di mana? Dari Umu Ovan di Bekasi. Silakan. Iya. Mau tanya Ustaz? Iya, Umu Ovan. Iya, tentang arisan motor Ustaz. Arisan motor? Iya. Baik. Ini selama 48 bulan. Iya. Anggotanya lebih dari 100. Kalau dikocok arisan dari yang pertama sampai 47 itu langsung bebas tidak bayar, Ustaz. Terus di bulan ke-48 itu semua anggota akan dikeluarkan untuk mendapat motor, Ustaz. Kira-kira hukumnya gimana, Ustaz? Ulangi bentuknya gimana? Iya. Arisan motor vario, ya. Per bulan 350.000. Nah, selama 48 bulan. 48 bulan ke 350.000 berapa berarti, Ustaz? Iya, Ustaz. 8 berapa bulan tadi? 48 bulan, Ustaz. Kali 350. Berapa juta itu? Kurang lebih 15 ya, Ustaz ya. 15 jutaan. 15 juta, harga vario berapa satu? Vario kurang lebih harganya segitu juga Ustadz. Oh, tidak? Iya. Udah lunas berarti itu? Belum, saya ana baru ke 25 Ustadz, belum dapat. Cuman dari arisan itu seandainya baru dibuka yang pertama itu tetap langsung lepas tidak bayar tapi dapat motor Ustadz. Hukumnya gimana Ustadz? Tidak lepas dan tidak, artinya tidak sepeser pun mengeluarkan dana, Iya, Ustaz. tidak sepeser pun mengurus. Apa nama arisannya nih Bu? Saya cari dulu lah dulu ya. Arisannya namanya ya koperasi itu di kebetulan di Radio El Gangga itu. El Gangga. Radio El Gangga. Janji kan? Terus ya. Sistemnya seperti itu ya? Ya, jadi kondisinya tuh tapi di ke bulan 48 itu semua anggota sisa dari yang 48 bulan itu langsung dikeluarkan semua, dapat motor semua Ustadz. Insya Allah, saya pelajari dulu Ibu ya. Pelajari dulu ya Ustadz ya. Baik Om. Ayo. Assalamualaikum, Barakallahu Fik Ustadz. Allah barik Fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fik. Kepada Ibu Ova di Bekasi. Insya Allah akan menyusul jawaban setelah Ustadz mempelajari terkait dengan bentuk dan sistem arisan tersebut. Jazakallah khair, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan masih di via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Ahlan, dengan siapa Umar? Assalamualaikum sebelumnya. Dengan Moli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Moli di mana? Di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dengan 7 anak perempuan semua. Yeah. Istrinya hidup pada waktu itu, Bu? Iya, hidup. 7 anak perempuan? Hidup, hidup. Lalu laki-laki enggak ada? Tidak ada, perempuan semua. Tidak ada. Perempuan semua. Saudara dari suami ada? Saudara dari suami sudah meninggal. Bapak ibu suami? Tidak ada, sudah meninggal. Tetapi dari saudara kandung laki-laki suami itu meninggalkan 2 anak laki-laki dengan 4 anak perempuan. Ya, itu asobahnya. Ya, tadi saya mendengar asobah itu yang nomor 7 itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seibu. Iya. Ya, saya mau tanyakan apakah di sini berarti asobahnya hanya keponakan laki-laki saja ataukah keponakan perempuan juga dapat keponakan laki dan perempuan? Satu banding dua. Oh begitu. Karena tadi saya dengar asobah hanya anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki saja. Iya, dia memang laki-laki saja, tapi sama, anak perempuan bukan asobah, tetapi ketika ada anak laki perempuan digabungkan, dua-duanya asobah 1:2. Walaupun dia keponakan perempuan, Ustaz. Betul, Ibu. Oh, begitu, Ustaz. Boleh tahu, Ustaz, dasarnya apa ya, Ustaz, keponakan perempuan bisa dapat juga, Ustaz? Sama dengan asobah yang lain. Anak laki-laki, perempuan dijelaskan anak perempuan dapat sekian. Anak laki-laki tidak jelaskan dia asobah. Tapi ketika anak laki-laki jadi asobah dengan anak perempuan tidak terima lagi 1/2 dan 2/3, tapi mereka menerima 1/2 dari bagian laki-laki. Jadi asobah dia. Oh, jadi dinamakan dia ini dengan asobah bil ghair. Oh gitu. Nah, jadi ponakan perempuannya ketarik oleh keponakan laki-lakinya ya, Ustaz? Betul. Jadi pembagiannya istrinya itu 1/8 ya Ustaz? Istri, ada anak kan ya, perempuan 1/8. Terus? Ya. Anak perempuan semua 7 mendapat 2/3 ya Ustaz? 2/3, ada sisa? Sisa, ya. Sisanya ini untuk ponakan laki dan perempuan 1:2. Oh begitu Ustaz. Oh ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa mali barakallahu fiik. Satu kesempatan kembali via telepon kami berikan sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah dari Aceh, Pak. Dari Aceh? Ya. Baik, ahlan ya, Umu, silakan. Tanya ini, Ustaz. Kalau umumnya ibu-ibunya janda. Jadi anaknya enggak bekerja. Jadi anak kandung lakinya lagi itu. Ya, kemudian si tidak bekerja punya, karena kasih usia. Belum dapat kerja, baru moncok-moncok gitu. Jadi si ibu ini punya uang yang cukup nangis nisab dan zakat. Apakah boleh diberikan kepada anak kandung karena mamanya janda? Mahfum, Ustaz? Jelas. Baik, itu saja umur pertama. Satu lagi, Ustaz, satu lagi. Silahkan. Ini Pak Ustaz, kalau misalnya kita menabung satu tempat cukup nisab, dan satu lagi cukup nisab dan haulnya juga, apakah dua-duanya dicakatkan, Ustaz? Baik. Ma, ulangi, Ibu. Ini, Ustaz, ya. Diulang kembali, Ustaz, yang kedua pertanyaannya, silahkan. Kedua, yang kedua ada punya tabungan satu tempat di bank syariat gitu, Pak. Iya. Yeah. Kemudian cukup nisab dan zakatnya. Yeah. Kemudian ada tabungan satu lagi misalnya. Yeah. Dalam bentuk lain lagi di bank syariat juga. Cukup nisabnya juga dengan haulnya. Apakah dua-dua ini dizakatkan, Ustaz? Iya, yeah, dua-dua dizakatkan. Yeah. Dua-duanya dizakatkan, Om. Demikian. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak digabungkan, Ustaz, tapi langsung dipisahkan. Zakat. Masing-masing sampai zakat tidak digabungkan. Sampai nisab zakat masing-masing. Enak. Yang pertama? Yang pertama memberikan zakat kepada anak. Nah. Tidak boleh. Ya, Allah wabarakatuh. Demikian namu, barakallah fiqh, zakatullah khair, masih ada waktu, Ustaz? Cukup, saya kira, Ustaz. Mungkin pertanyaan yang disampaikan pendengar kita di Aceh, merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat, ya, dalam permasalahan harta mereka, yang merupakan bagian terpenting dari hidup manusia yang Allah sifatkan qiyama wala tu'tus famwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah sifati harta itu untuk kehidupan manusia sebagai salah satu penopang hidup manusia. Tapi yang bisa menopang adalah yang berasal dari yang halal yang didapatkan sesuai dengan ketentuan Allah, di antaranya sesuai dalam ilmu waris kalau harta waris. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.